Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kembali kita lanjutkan membaca muqaddimah fi ilmul maqasid syariah karya Syekh Sa'ad Ats-Tsatsri atau Ats-Tsatsri hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada halaman قال المصنف حفظه الله تعالى علاقة علم المقاصد بالاجتهاد hubungan antara ilmu maqasid dan ijtihad. Maka di antara syarat ijtihad adalah mengetahui maqasid syariah. Wala buta dan tidak boleh tidak seorang mustahid harus muraat memperhatikan maqasid syariah wa kulliyatiha dan kaidah-kaidah syariat. Indan nadar ketika nadar fi mentelaah dalil-dalil parsial untuk mengeluarkan hukum syar'i. Bidzalika dengan hal tersebut seorang mustahid mampu membangun hukum syar'i alal juz'iyatil khassati biha di atas juz'iyat al-khassah biha atau kemudian hukum syar'i ala untuk al-juz'iyat al-khasah kasus parsial yang khusus dengannya diberi hukum alal haqiqah sesuai dengan kenyataan. Karena hukum itu berbeda-beda dengan perbedaan keadaan wal hayat dan keadaan atau kondisi wal mulabasat dan faktor-faktor yang mengitari al-muhtaffah yang mengelilingi objek yang akan mendapatkan hukum. Wa bi ikhtilafil askhas wal awsaf dan berbeda dengan perbedaan person dan sifat. Wa min huna maka dari sini mungkin kita katakan bahasanya orang yang sibuk dengan ilmu syariat melewati tiga fase. Fase yang pertama mengetahui juz'iyat syariah. Hukum-hukum parsial dalam syariat. Inilah tahap awal orang belajar hukum. Dia belajar ilmu fikih, dia tahu pembatal-pembatal wudu, syarat sah wudu, rukun wudu, sholat dan seterusnya. Maka orang yang semisal ini tidak punya hak otoritas untuk memberi fatwa. Tidak pula menerapkan hukum pada tempatnya. Wa in kanat meskipun pengetahuan tentang hukum-hukum parsial ini adalah jalan menuju pengetahuan terhadap syariat. Kenapa tidak boleh berfatwa li adami ilmihi? Karena dia tidak memiliki ilmu tentang kulliyatus syara', tentang kaidah-kaidah global dalam syariat dan karena dia tidak menguasai ihathah, menguasai maqasid syariah. Kemudian yang kedua, dauratul wusul ila kulliyati syariah, daur atau fase al-wusul sampai pada kulliyati syariah. Kaedah-kaedah global dalam syariat dan lupa dengan juz'iyatnya, lupa dengan hukum-hukum parsialnya. Maka jika seorang telah sampai dalam fase ini, fajawazul ifta' fi haqqihi, maka boleh tidaknya dia memberi fatwa, berfatwa fi haqqi untuk dia, dan sah tidaknya ijtihad darinya adalah mahalun nadharin. Adalah satu hal yang perlu telaah, pemutin dan ruang khilaf perselisihan di antara para ulama. Dan fase yang ketiga adalah darurujuk, fase kembali kepada hukum parsial syariat diiringi dengan fase melihat juz'iyatus syariah namun dengan menggunakan kacamata kulliyatus syariah. Dengan menggunakan alat baca hukum-hukum atau kaedah-kaedah global syariat. haitsu yatahaqqaq, sehingga betul-betul terwujud ma'ani syar'iyah, pesan-pesan syariat terletakkan pada khususiyat al-far'iyah, kasus cabang yang bersifat khusus. Bihaitsula yasuddu an-nadhar fil juz'iyat, di mana mentelaah kasus hukum parsial tidak menghalangi dia untuk merenungkan al-kulliyat, merenungkan hal-hal yang bersifat global. Dan pengetahuan tentang al-kulliyat, kaidah-kaidah global dalam syariat, tidaklah yasrifuhu membelokkannya dari mengenal al-juz'iyat. Yang dimaksud juz'iyah ini puasa, puasa Ramadan hukumnya wajib, dalilnya ini. Kentut membatalkan wudu, dalilnya ini. Itu namanya juz'iyatus syariah. Fatalibul ilmi, maka penuntut ilmu yang telah sampai pada fase ini sah baginya untuk berijtihad tanpa khilaf. Dan umat Islam al-yawma, pada hari ini, membutuhkan hajatan masatan dengan kebutuhan yang mendesak ila hadza sinfi, penuntut ilmu jenis ini, dan keberadaannya adalah satu hal yang langka. Fahadha wal faqih alal haqiqah, inilah orang yang ahli fikih yang sejati. Inilah yang disebut dengan ar-rasikh fil ilm, orang yang mendalam ilmunya. Bihaisu, di mana jadilah ilmu fi haqi pada dirinya kal jibillah, seperti watak yang melekat pada dirinya. Wa hadha yatamas biwasfain, dan orang semacam ini terbedakan dengan dua, dengan dua sifat pada dirinya. Yang pertama, dia memberi jawaban setiap penanya dengan yang sesuai dengan keadaannya, ala wajil khusus, secara khusus. Bikhilafi ashabi dawri thani, beda dengan orang yang berada di fase yang kedua, yang menetapkan hukum dengan hukum am, hukum yang global untuk semua orang. Al-wasfusani, kemudian yang kedua, annahu yangdur fi ma'alatil af'al, dia menimbang ma'alat, dampak ke depan dari berbagai macam tindakan. Wa matu'ati ilaihi, dan dampak dari tindakan. Wa ya'tabiru dhalika, dan dia mempertimbangkan hal tersebut, inda isdarihi lil ahkam, ketika dia mengeluarkan hukum. Oleh karena itu, maka orang yang di fase ketiga ini adalah orang yang bisa bijak dalam memberikan hukum, karena dia kemudian menimbang banyak hal, menimbang banyak hal, tidak kemudian kaku, boleh jadi karena satu kaidah yang dia pegangi namun tanpa melihat sikon dan keadaan. Maka ketika tentu ada pertanyaan, misalnya wanita kerja di tempat ikhtilat, apa hukumnya? Maka orang yang memandang dengan berbagai macam pandangan, tidak, maka dia tidak akan kaku. Kerja tempat ikhtilat wanita bahaya, haram. Namun dia akan lihat wanita tersebut bagaimana keadaannya, bagaimana keadaannya, apakah dia janda, janda yang kemudian harus kerja, ataukah ada yang menafkahi. Dia tidak hanya semata-mata haram, perempuan tersebut wajib tinggal di rumah. Kalau di rumah makan apa? Oh, tidak ada yang ngasih makan. Yang jawab mau menikahi, maka itu kan perlu dipertimbangkan. Itu perlu dipertimbangkan. Dia ditinggal mati suaminya, janda, tidak ada yang menafkahi, dia kerja. kerjanya dapatnya di tempat ikhtilaf, campur baur laki-laki dan perempuan. Dia seketika dia berhenti resign, anaknya kelaparan. Maka jawabannya akan berbeda, enggak bisa dikasih jawaban general. Kan kasih jawaban general, ada kemudian kaidah umum, kemudian ada menimbang kasuistik, menimbang maslahat, menimbang maslahat. Ini janda ditinggal mati, anak-anaknya kecil-kecil, mereka semua butuh ini, keluarga suaminya tidak perhatian, wali dari anak-anak yatim tersebut tidak peduli. Ya, maka kita katakan, maka boleh jadi di kasus ini kita katakan, ya jika dia memang demikian keadaannya, ya maka hendaklah dia tetap bekerja sementara waktu ini dengan meminimalisir maksiat, ya, sambil kemudian cari-cari pekerjaan yang lain yang lebih baik, atau kemudian Allah ngasih solusi untuk permasalahannya. Demikian jawabannya. Lain lagi nanti hukumnya jika penanyanya berbeda dan kondisinya berbeda. Ada al-mulabasat, ada hal-hal yang faktor-faktor yang mengitari ya, satu kemudian kasus yang harus dipertimbangkan. Maka orang yang faqih tadi disampaikan, dia akan berikan jawaban setiap penanya sesuai dengan kondisinya. Nah, kemudian selanjutnya anwa'ul maqasid, macam-macam maqasid. Dan macam-macam maqasid bi'tibar ma tu'addi ila hifdhihi. Dengan menimbang apa yang terjaga dari maqasid tersebut, maka ada tiga macam. Ada maqasid yang disebut dengan daruriyat, hal-hal yang bersifat vital. Ada hajiat, hal-hal yang bersifat hajat. Watahsiniyat, dan hal-hal yang bersifat memperbagus. Wa hunaka ma huwa mukammilun li kulli wahidatin minhuma minha, dan ada hal-hal yang menyempurnakan masing-masing darinya. Waqad afradalah Syatibi, dan Syatibi telah mengkhususkan hal-hal tersebut fil muwafaqat, di kitabnya Al-Muwafaqat Iddatan Masail. Beliau khususkan beberapa masalah, beberapa sebab untuk membahas hal ini. Maka dilihat dari kualitas, dilihat dari kualitasnya, maka ada maqasid yang tujuannya, statusnya adalah daruriyat, yang darurat, yang vital, yang pokok. Ada yang sekunder al-hajiyat, dan ada yang tersier tahsiniyat. Maka daruriyat itu adalah upaya untuk menjaga 5 atau 6 hal. Yang pertama adalah menjaga agama. Yang kedua adalah menjaga akal. Kemudian yang ketiga adalah menjaga menjaga agama, kemudian akal, kemudian ada harta, kemudian ada kehormatan. Dan menjaga nyawa. Ada yang mendahkan, menambahkan menjaga keturunan. Kemudian al-hajiat adalah hal-hal yang jika tidak terpenuhi maka menimbulkan masyakkah, kesulitan. Maka berbagai macam rukhsah, hukum yang statusnya adalah rukhsah itu masuk dalam kebutuhan hajiat. Dan tahsiniat itu ya dan nampak bagus, nampak indah, maka dia berkenaan dengan adab-adab yang mulia dan adab-adab yang mulia dan akhlak-akhlak yang terpuji. Maka menghilangkan najis masuk di tahsiniat. Tahsiniat tidak mesti kemudian hukumnya tidak wajib. Namun dia dimasukkan dalam tahsiniat karena statusnya adalah memperbagus keadaan hidup manusia. Misalnya menghilangkan najis, seandainya najis tidak dihilangkan, orang masih tetap bisa hidup, orang tidak kemudian. Boleh jadi najisnya tidak bau, maka orang masih nyaman-nyaman saja, tidak mengganggu, tidak menimbulkan masyakkah. Namun itu keadaan yang tidak bagus. Maka berbagai macam adab itu masuk dalam tahsiniyat. Kemudian anwa'ul maqasid, macam-macam maqasid dengan melihat tempat adanya. Ya nau'an, ada dua macam. Maqasid ukhawiyah, maqasid akhirat, yaitu mendapatkan ganjaran dan tercegahnya siksaan. Kemudian maqasid dunyawiyah, yaitu mendapatkan maslahat dan tercegahnya mafasid keburukan. Kemudian macam-macam maqasid bi'tibar dengan melihat validitasnya, maka ada beberapa macam. Yang pertama adalah maqasid qata'iyah, yang bersifat pasti. Wa matsabata, yaitu yang maqasid yang terbukti dengan metode yang pasti. Banyak dalil syariat menunjukkan kalau itu jadi maqasid. Satu hal yang pasti bahasanya di antara maqasid syariah adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara maqasid syariah adalah kemudian memberikan keringanan, memberikan kemudahan. Sangat banyak dalil yang menunjukkan hal ini, sehingga nilai ini adalah maqasid syariah ataukah bukan satu hal yang bersifat pasti. Kemudian yang kedua adalah maqasid dhaniyah, sangkaan kuat, yaitu yang terbukti dengan tariqun dhanni, sangkaan kuat. Kemudian maqasid iqna'iyah, maqasid yang meyakinkan. Ya yudhannu, dikira bahasanya maqasid ini adalah maqasid syariah, namun ketika direnungkan ya tadih, jelaslah bahasanya itu satu hal yang menyelisih maksud syari, maksud pemilik syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam-macam maqasid bi'tibar dengan melihat penerapannya pada kasus. Mayasul bi, yang terwujud dengannya maksud yakinan secara yakin. Semacam jual beli, yuqsadu minhu, maksud darinya adalah tamalluq, mendapatkan hak kepemilikan. Kemudian al-qismu athani, mayasul, yang terwujud dengannya al-maksud dhonnan, dengan sangkaan kuat. Semacam qisas, yuqsadu bi az-zajr, maksudnya adalah membuat jera. Maka ada sangkaan kuat, kalau ada qisas maka orang jera, kapok, hati-hati untuk membunuh orang lain jika hukum qisas ditegakkan. Dan tujuan dari jera ini dhon kuat, bukan satu hal yang yakin. Boleh jadi ada orang yang masih saja nekat. Kemudian maqad yusalu bih al-maqsudu syakkan, terwujud dengannya maksud syakkan, dan ini adalah dengan ragu-ragu. Kemudian malayah sulubil maksud, tidak terwujud dengannya maksud ghaliban biasanya. Semacam menikahi wanita yang sudah aisyah, yang sudah menopause. untuk mendapatkan keturunan. Maka itu salah satu hal yang mungkin secara akal, lakinnahu ba'idun adatan. Namun itu satu hal yang jauh menurut hukum kebiasaan. Namun kalau pakai innallaha ala kulli syai'in qadir, ya mungkin saja. Ada harapan, tetap ada harapan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian maqdus syariah min wadalil ahkam, dari diletakkannya hukum. Maka maqdus syariah dari diletakkannya hukum ibtidaan pada awalnya. Apa maksudnya? Tunduknya mukallaf kepada hukum. Itu maksudnya. Itu maksud awal adanya hukum. Ketaatan. Ketaatan manusia kepada hukum. Kemudian maqdus syariah min wad'il ahkam diletaknya hukum lil ifham, untuk memahamkan. Maka di antara maqdus syariah, Allah itu ingin membuat manusia itu faham apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Maka segala sesuatu itu mubayan, segala sesuatu dijelaskan, segala sesuatu itu jelas dan gamblang. Ya, meskipun sebagiannya gamblang, namun perlu perenungan dengan dibawa kepada dalil-dalil yang lain. Namun tidak ada yang ruwet bundet dan tidak bisa dipahami dalam syariat. Tidak ada dalam syariat ini larangan ataukah perintah, aturan yang ruwet bundet dan orang tidak faham apa sih maksudnya. Tidak ada. Kemudian maqdus syariah min wadil ahkam, diletakkannya hukum li taklib bi muqtadaha, untuk adanya pembebanan sebagai konsekuensinya. Maka dalam adanya hukum tentu terdapat pembebanan, dan pembebanan itu kemudian membuahkan masyakoh. Kalau mau menginginkan hukum yang tidak mengandung sama sekali masyakoh, tidak bakalan dijumpai. Namun masyakoh yang ada karena melaksanakan hukum adalah masyakoh adiyah, adalah kesulitan yang wajar. Kesulitan orang untuk wudu ketika di cuaca yang dingin, kesulitan yang wajar, yang ya bisa orang masih bersabar memikulnya. Kemudian yang keempat, maqdus syariah diletakkannya hukum lil imtisal, untuk ditaati. Kemudian turuq ma'rifatul maqdus syariah, cara untuk mengetahui maqasid syariah. Pertama adalah dengan teks-teks dalil-dalil syariat. Teks-teks dalil-dalil syariat. Dan ini tentu diketahui setelah dikumpulkan, setelah diteliti, dikumpulkan semua. Sehingga yang lebih tepat, poin pertama itu adalah istiqra' nusus syariah. Mengumpulkan selengkap mungkin berbagai macam dalil-dalil syariat. Bukannya semacam satu teks ya, kemudian disimpulkan, oh syariat punya maqasid demikian. Kemudian masalik tahlil, dengan menggunakan tahlil analisis, yaitu turuq istimbatil illah, metode-metode untuk menyimpulkan illah. Karena pada dasarnya ya, terkandung dari illah maqasidu syariah. Kemudian itibar, kemudian menimbang maqasid tabi'ah, maqasid tambahan, al-khadimah, yang itu memberikan pelayanan untuk maqasid asliyah. Maka di setiap kemudian syariat, aturan itu tentu ada maksud pokok dan ada maksud tambahan. Maksud dari disyariatkannya sholat adalah seorang menghambakan diri kepada Allah dengan sholat. Nanti ada maksud tambahan, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini maksud tambahan. Ya, dan kaidah dalam masalah ini, maqasid tabi'ah, maqasid tambahan, itu tidak boleh dibesar-besarkan untuk kemudian membatalkan maqasid asliyah. Maka di antara maqasid tabi'ah dari sholat, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu kemudian dilihat ada orang yang rajin sholat, namun rajin juga maksiat. Maka tidak boleh kemudian maqasid tabi'ah ini diperbesar. Wah, apa gunanya ya, kemudian rajin sholat kalau pulang dari masjid nyuri sandal. Apa gunanya, apa faedahnya? Akhirnya kemudian maqasid tabi'ah ini dijadikan, diperbesar untuk menihilkan maqasid asliyah. Ketaatan seorang hamba, ta'abud seorang hamba kepada Allah dengan sholat ini tidak boleh. Maka hal ini terjadi karena orang tidak faham mana maqasid asliyah dan mana maqasid tabi'ah. Kemudian diamnya syariat untuk disyariatkan satu hukum padahal ada faktor pendorong untuk melakukannya, untuk menetapkannya. Maka ini menunjukkan bahasanya maksud syariat hal ini tidak disyariatkan. Ada faktor pendorong untuk menetapkannya, namun syariat tidak menetapkan hukum. Maka ditetapkannya hukum dalam masalah ini bukan menjadi maksud syariat, menjadi maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka ketika itu kemudian ditetapkan oleh sebagian orang, maka jadilah dia bid'ah yang mengada-ada. Karena jadi maqasid syariah tidak ada kemudian aturan di masalah itu. Orang diberi kelonggaran, orang diberi kebebasan, tidak diatur-atur di masalah tersebut. Yang poin-poin ini semua telah dirinci oleh Syatibi di bagian akhir dari kitabnya Al-Muwafaqat. Kemudian disampaikan di bab yang terakhir ini, contoh-contoh maqasid syariah. Yang pertama, di antara maqasid syariah adalah muraat masalil khalqi fi dunyahum wa akhirah wa ukhrahum. Mempertimbangkan usaha-usaha untuk mewujudkan maslahat bagi makhluk di dunia ataupun di akhirat. Kemudian jalbul masalih al-ghalibah, mendatangkan maslahat yang dominan dan mencegah mafsadah yang dominan. Maka jika harus memilih, maka kita pilih di antara dua maqasid, dua maslahat, kita ambil maslahat yang paling besar. Jika kita dihadapkan pada dua pilihan mafasid, maka kita ambil mafasid yang paling kecil. Ada mafasid seorang wanita kerja ikhtilat, seorang wanita janda kerja ikhtilat dengan mafasid dia berhenti kerja dan tidak makan, mati karenanya. Mana yang lebih kecil mafasidnya? Maka tentu kerja dia di tempat ikhtilat itu lebih kecil mafasidnya dibandingkan dia nekat berhenti kerja, tidak ada yang menafkahi. Akhirnya kemudian dia mati karenanya. Kemudian di antara maqasid syariah, kulliyatun syariat itu bersifat kuliah, bersifat general, tasmulil jami' atau syariat itu bersifat general, mencakup semua. Tidak hanya kepada orang Arab saja, namun semuanya kemudian terkena hukum, baik Arab ataupun bukan Arab. Di antara maqadir syariah, syariat itu langgeng, tidak berubah, bahkan dia abadi. Kemudian sesuatu itu maslahat tetakah mafasid, tidaklah mengikuti hawa nafsu. Pun pakai kaedah. Dan di antara tujuan syariat adalah beresnya kehidupan dunia min ajil akhirah, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan di akhirat. Ya, maka di antara maqasid syariah, ya, kehidupan dunia itu adalah sarana, jembatan menuju akhirat. Jangan dijadikan sebagai tujuan. Di antara maqasid syariah adalah langgengnya syariat, tidak terlantarnya syariat, dan tidak berubahnya syariat. Sehingga ada kewajiban menuntut ilmu, kewajiban beramal, ya, kewajiban untuk mengingatkan bahaya orang-orang yang tidak merusak agama, dan seterusnya. Kemudian di antara maqasid syariah, dijaganya hal-hal yang bersifat parsial untuk terjaganya hal-hal yang bersifat besar. Maka hal yang hukumnya sunnah dianjurkan untuk menjaga, untuk terjaganya hal yang wajib. Kemudian di antara maqasid syariah al-khitab, bahasanya seruan itu menggunakan bahasa Arab. Seruan itu, perintah dan larangan itu disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab. Maka tidak sekedar memahamkan, tidak sekedar memberitahu, namun bahasa Arab itu jadi maksud. Bahasa Arab itu jadi maksud. Maka orang tidak boleh kemudian mengubah adzan kemudian ke dalam bahasa Indonesia. Tujuannya kan adalah orang faham, kalau kemudian ya, Mbak faham. Ini enggak, orang enggak faham. Maka redaksi adzan perlu diterjemahkan. Nah, ini bertabrakan dengan maqasid syariah. Fatwa semacam ini keblinger. Apa bukti keblingernya? Dia bertabrakan dengan maqasid syariah. Di antara maqasid syariah adalah al-khitab bil arabiyah. Bahasanya kita punya bahasa persatuan, ya, yaitu bahasa Arab. Gitu. Kemudian di antara maqasid syariah adalah berdialog dengan mukallaf dengan apa yang dipahami oleh semua. Semuanya faham. Maka apa yang kemudian menjadi kebutuhan mukallaf itu semua Allah jelaskan dengan bahasa yang mudah. Di antara maqasid syariat, ayakuna li khitabi ma'anin asliyah maksudah tukhadu minha al-ahkam. Bahasanya seruan syariat itu terdapat pesan-pesan pokok yang menjadi maksud, yang terambil darinya sejumlah hukum, dan ada pesan-pesan sekunder yang tidaklah diambil darinya ilal adab, kecuali adab dan etika. Dan di antara maqasid syariah adalah tidak disyariatkannya amal yang di luar kemampuan manusia. Kemudian di antara maqasid syariah ada tidak ada pembebanan yang itu keluar dari mu'tad al-mukallaf. Apa yang biasa dari seorang mukallaf. Artinya tidak ada kemudian pembebanan di luar masyakoh adiyah. Meskipun itu tidak sampai malayutok, sesuatu di luar kemampuan. Ketika menimbulkan masyakoh azimah gair adiyah, masyakoh yang besar yang tidak wajar, maka ini bukan syariat. Ini bukan syariat. Karena yang jadi beban, yang jadi beban syariat itu masyakoh adiyah. Kalau kemudian masyakoh yang demikian besar, ya meskipun orang masih mampu melaksanakannya dengan tertatih-tatih, dan itu bukanlah sesuatu yang di luar kemampuan manusia, manusia masih bisa mengerjakannya, namun itu sudah menunjukkan kalau itu bukanlah satu hal yang benar. Karena itu sudah keluar dari kemampuan atau mu'tad, kebiasaan dari mukallaf. Di antara maqasid syariah adalah pembebanan dengan apa yang mampu dilakukan oleh manusia dan tidak keluar dari kebiasaan mukallaf. Kemudian di antara maqasid syariah adalah tidak menyusahkan mukallaf dan tidak memberikan masyakkah kepadanya. Maka masyakkah itu tidak dimaksudkan oleh syariat. Syariat Allah itu tidak memaksudkan masyakkah. Masyakkah tidak menjadi tujuan syariat. Nah, tujuannya amal. Namun ketika amal tersebut tidak bisa dijalankan kecuali dengan masyakkah, nah masyakkah tersebut wajib dilalui. Namun masyakkah tidak boleh dicari-cari. Oleh karena itu, maka berdasarkan kaidah ini kita katakan keliru orang yang mencari-cari masyakkah. Karena beranggapan itu lebih hebat dalam beribadah. Sebagian orang-orang sufi misalnya, mereka dengan bersengaja ketika musim dingin, yang sangat dingin, itu mereka beranggapan bahasanya ibadah yang top itu malah kemudian tahajud tengah malam di loteng. Oh, itu pas dingin-dinginnya. Maka masyakkah dicari. Lah ini rumahnya ada anget, kan? Dia malah keluar rumah pas musim dingin di puncaknya. Kemudian dianggap itu satu kemuliaan. Tidak benar. Di mana letak kesalahan orang ini? Dia mengira bahasanya masyakkah itu menjadi maqasid syariah. Padahal tidak. Masyakkah itu tidak dimaksudkan oleh syariat. Cuma yang jadi maksud itu adalah amal. Ketika namun sejumlah amal tidak boleh tidak untuk mengerjakannya harus pakai masyakkah. Maka masyakkah itu tabi' dan bukan asal. Ya, maka masyakkah itu tabi', konsekuensi. Bukan asal sesuatu yang dicari. Kalau seperti orang sufi tadi, maka dia jadikan masyakkah sebagai asal. Di antara maqasid syariah tidaklah memberi beban dengan sifat-sifat yang bersifat watak. Maka jika ada pembebanan yang bersifat watak, berkaitan dengan masalah watak, maka itu adalah hal-hal yang berkaitan dengannya dan bukan itu sendiri. Oleh karena itu sabda Nabi, la tardab, jangan marah. Ini bukan berarti dilarang marah. Marah dosa, bukan demikian. Karena marah itu satu hal yang jibiliyah. Ada hal yang membuat emosi, orang kemudian marah. Marah ketika ada hal yang memancing, itu satu hal jibiliyah. Sehingga yang dimaksudkan itu adalah ya, bagaimanakah marahnya itu terkendali. Bagaimanakah melakukan usaha-usaha supaya tidak mudah terpancing marah. Bukan terlarangnya marah itu sendiri. Karena tidak ada taklif dengan awsaf jibiliyah. Ya, atau kemudian ini tadi ya. Masyakkah al-mawjudah fi takalib maqasid, atau masyakkah kesulitan yang ada dalam beban syariat bukanlah dimaksudkan oleh syari'. Namun yang jadi maksud adalah ma fi takalib minal masalih, maslahat yang terkandung dalam beban syariat, yang itu maslahatnya azam lebih besar daripada kesulitan itu sendiri. Di antara tujuan syariat adalah sikap moderat, pertengahan, tanpa hulu, tanpa ekstrim, namun juga tanpa inhilal, lepas dari syariat, dari aturan, ya, alias semaunya. Dan di antara maqasid syariat adalah mengeluarkan manusia dari motivasi hawa nafsunya kepada ketaatan kepada Tuhannya. Kemudian maqasid syar'i ada dua macam, ada yang asli. Kalau yang asli ini la hadza lil mukallaf fiha yaqsuduhu mubasyaratan. Tidak ada bagian bagi mukallaf di dalamnya yaqsuduhu yang bisa dia maksudkan secara langsung. Dan ada maqasid tabi'ah, tambahan lil mukallaf fi hadzun mubasyir. Bagi mukallaf di dalamnya terdapat keuntungan yang bersifat langsung, manfaat yang bersifat langsung. Contohnya tadi sholat, beribadah kepada Allah itu maksud asli. Di dalam maksud asli ini tidak ada manfaat bagi manusia, tidak ada kelihatan maslahat bagi manusia. Kemudian maksud tambahan boleh jadi mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, kemudian menenangkan hati, maksud tambahan menenangkan hati, tenangnya hati. Ini satu hal yang ada keuntungannya bagi manusia. Jadi antara maksud syariat tidak ada takkidu tolab, tekanan, ditekankannya satu tuntutan dalam aturan-aturan yang yuafiku al-hudud, yang mencocoki keuntungan. Maka hal-hal yang orang itu suka, maka syariat tidak akan menekan-nekankannya. Tidak diperintahkan, orang itu sudah suka. Tidak diperintahkan, orang itu sudah suka. Maka syariat tidak akan menekan-nekankannya. Maka tidak ada penekanan soal perintah untuk makan misalnya. Orang itu tidak perlu diperintahkan, dia senang makan. Maka tidak ada kemudian penekanan bolak-balik dan ancaman kalau tidak mau makan dan sebagainya. Dah, ya makanlah makanan yang halal, begitu saja. Tidak ada kemudian tahdir atau kemudian dalil yang menakut-nakuti. Masalah makan, masalah tidak makan. Kenapa? Karena ini yuafik al-hudud, satu hal yang mencocoki dengan keuntungan. Al-hudud, keberuntungan bagi manusia. Maka tidak ada tekanan yang berlebihan. Diperintahkan, mau tidak ditekan-tekankan. Coba sholat, macam-macam bentuk dalilnya. Ini ada perintah, ada motivasi, ada nakut-nakuti. Bentuk nakutinya macam-macam. Maka multi, sangat variatif bentuk dalilnya. Kenapa? Karena orang tidak mendapatkan hudud, keberuntungan yang bersifat duniawi, yang nampak di mata, yang dia dapatkan dari sholat. Nah, kalau makan enggak, orang itu sudah senang. Maka enggak perlu ditekan-tekankan, enggak perlu takkid. Kemudian di antara maqasid syariah adalah mempertimbangkan maqasid asliyah yang terwujud dengannya ganjaran dan sah dengannya berbagai macam amal. Di antara maqasid syariah adalah seorang itu melaksanakan apa yang berbagai macam amal yang dibebankan kepada dia binafsihi, dia laksanakan secara langsung, khususan terutama dalam ritual ibadat. Nah, tidak diwakilkan kepada yang lain, namun dilaksanakan sendiri. Dan di antara tujuan syariat adalah mudawamatul mukallafin, mukallaf terus menerus melakukan amal saleh meskipun sedikit. Dan di antara tujuan syariat adalah masuknya semua mukallaf di bawah hukum syariat. Di antara tujuan syariat manusia kembali ketika terjadi perselisihan kepada dalil-dalil syariat. Di antara maqasid syariah, taghayyurul ahkam, hukum itu berubah karena perubahan keadaan. Artinya bihaisu tuhkam ala kullin masing-masing diberikan hukum bima yunasibuhu, yang sesuai dengannya. Ya, meskipun bahasa taghayyur ini dikritik oleh sebagian peneliti ada yang lebih menilai yang adalah bahasa yang tepat adalah ikhtilaf, ikhtilaful ahkam liikhtilafil ahwal. Hukum itu berbeda karena keadaan yang berbeda. Bukan berubah, namun ya memang hukumnya seperti itu. Kenapa? Karena keadaannya seperti itu. Misalnya kriteria saksi di masa silam itu tidak bisa dibawa di masa sekarang. Kalau dibawa kepada masa sekarang, nanti tidak ada yang sah jadi saksi. Kalau pakai Imam Syafi'i, orang yang mendengarkan musik tidak sah jadi saksi. Nanti tidak bisa jadi ada yang jadi saksi. Mayoritas transaksi tidak sah. Mayoritas hukum macam-macam bubar semua. Banyak hak yang terlantar. Kenapa? Karena dia pemusik atau dia hobi mendengarkan musik. Kalau pakai Imam Syafi'i. Kalau pakai fatwanya Imam Ahmad, orang yang tidak pernah sholat witir sepanjang tahun, tidak boleh jadi saksi. Ini pengadilan tutup gitu. Kalau kemudian harus kemudian mengetik kriteria Imam Ahmad. Ya, maka yang sah jadi saksi di zaman ini ya, yang tergolong orang baik di zaman inilah, meskipun itu jadi orang bejat di masa silam. Ya, ketika dia bicara jujur, meskipun dia suka dengerin musik, ya dipertimbangkanlah persaksiannya, sah persaksiannya. Nanti kalau enggak kemudian banyak hak yang terlantar dan pengadilan tutup karenanya, bahkan hakimnya juga dengerin musik, tutup pengadilan kalau pakai hukum tersebut. Dan dampaknya tentu hak itu banyak yang terlantar, dan kalau enggak ada pengadilan tentu kemudian hukum rimba yang terjadi dan seterusnya. Maka hukum tentang berubah atau kemudian berubah karena keadaan yang berubah. Maka status sah saksi berbeda antara zaman ini tidak bisa memenuhi persyaratan yang dituntut oleh para ulama di masa silam. Kemudian di antara maqasid syariah adalah ta'zim, tambah besarnya ganjaran amal karena besarnya maslahat, dan besarnya dosa maksiat karena besarnya dampak jeleknya. Kemudian di antara maqasid syariah adalah komitmen seorang mukallaf untuk beribadah dan berjalan di atas konsekuensi nas dalam ritual-ritual ibadah. Di antara tujuan syariat bahasanya hukum-hukum berkenaan dengan al-adat, perkara non ibadah itu ada taklilnya, ada illahnya. Di antara tujuan syariat adalah ta'zim, memberikan penjelasan tentang betapa banyaknya nikmat Allah pada hamba-hambanya. Di antara maqasid syariat adalah penjelasan tentang tata cara menikmati dan memanfaatkan nikmat-nikmat Allah, dan menjelaskan tentang tata cara memanfaatkan nikmat-nikmat Allah. Demikian juga menjelaskan tentang tata cara bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Dan di antara maqasid syariah adalah mempertimbangkan niat mukallaf. Oleh karena itu, hilah dihalal, diharamkan. Karena maqasid syariah ini, maka semua bentuk akal-akalan tujuannya untuk ngakali agama, itu hukumnya haram. Kenapa? Karena niat pelaku dipertimbangkan. Tidak hanya dilihat bentuk aktivitasnya, oh aktivitasnya sah, halal. Ketika di situ ada niat yang busuk, ini menjadi aktivitas ini jadi haram dan tidak sah. Kemudian di antara tujuan syariat adalah hendaknya maksud mukallaf itu mencocoki maksud syari. Oleh karena itu bukalah itiba jika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu itu sebagai satu hal yang hukumnya sunnah, kemudian orang menyikapinya dengan wajib. Itu bukan ittiba. Karena tidak ada keselarasan antara maksud mukallaf dengan maksud syari'. Kemudian Di antara tujuan maqasid syariah adalah sahnya amal yang mencocoki, manakala niat pelakunya mencocoki maksud syariah. Oleh karena itu maqasid syariah haramnya hayal, berbagai macam akal-akalan untuk mengakali hukum agama. Di antara maqasid syariah adalah mengamalkan hal-hal yang maqtu'at, yang pasti dan sangkaan kuat, dan bukan mauhumat, disangka ada padahal tidak ada. Maka yang jadi tolak ukur hukum adalah pasti atau sangkaan kuat. Kalau cuma sekedar sangkaan yang ternyata itu meleset dan tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu tidak teranggap. Kemudian di antara tujuan syarat adalah mencocoki fitrah. Kemudian di antara tujuan syarat adalah terhir mengubah keadaan yang rusak dan membiarkan keadaan yang baik. Ya, demikian yang kita baca dari buku Muqaddimah fi Ilmu Maqasid Syariah, dan demikianlah akhir pembelajaran mat ilmi di semester ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Warudana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.